Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa alam yang penuh dengan kegelapan ini menjadi alam yang terang benderang. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini kembali kita mengudara kembali dalam acara penyejuk keimanan dalam membahas tafsir Sa'rawi. Dan hari ini insyaallah kita akan membawakan surat Al-An'am ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha qadirun 'ala an yunzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun. Artinya, dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan mukjizat, suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang terjadinya perdebatan lanjutan yang mana berkaitan dengan ayat 36 sebelumnya itu, yaitu banyak sekali Allah sudah menurunkan perintahnya tapi sedikit orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibahasakan dalam surat Al-An'am ayat 36 itu yang sebelum ayat ini kita kaji, yaitu innamayastajibunalladzina yasma'un. Itulah orang-orang yang memenuhi panggilan, atau artinya yastajibun, yaitu orang-orang yang mendengar. Dalam arti kata mendengar ini adalah mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakannya. Maka pada ayat 37 ini Allah memberitahukan kepada seluruh umat manusia atau yang disampaikan oleh Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wa qalu, seandainya mereka orang-orang musyrik berkata, laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih. Artinya, kenapa tidak diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu mukjizat? Ini adalah pertanda bahwasanya kekupuran orang-orang kafir Quraisy hal tersebut. Selalu mereka tidak cukup dengan apa yang sudah diberikan kepada mereka tentang mukjizat ataupun yang lainnya. Tapi masih saja mereka itu mengingkari sebagaimana kaum ataupun kaum-kaum Nabi Nuh atau Nabi Musa ataupun nabi-nabi yang lain terdahulu. Mereka juga mengingkari setelah turunnya mukjizat. Kurang apa lagi mukjizat yang diturunkan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maidatul Rahman, sebuah hidangan dari langit. Tapi begitulah mereka. Begitu selesai mereka membuktikannya itu sendiri, begitu juga mereka cepat tidak berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan sini qul innallaha qadir ay ala ayunazzila ayah. Sungguhnya Allah itu sangat mampu untuk menurunkan sebuah ayat atau mukjizat. Tapi walaupun begitu banyaknya mukjizat kira-kira, tapi kebanyakan mereka itu la ya'lamun. Artinya bukan sekedar tidak mengetahui, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Safiar. Safiar, iya. Kami persilahkan. Silakan Ustaz Safiar. Iya. Safajrul, yang telah disampaikan tadi alhamdulillah luar biasa sekali dari penjelasan Ustaz Fajrul. Allahu Akbar. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada kita pengajaran pada ayat sebelumnya, orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lalu meyakininya. Iya. Banyak orang yang engkar, Ustaz. Banyak didengarkan ayat-ayat Allah tapi masih belum terketuk hatinya. Kan begitu? Di sini penasaran orang-orang kafir Quraisy karena apa? Mukjizat sebelum-sebelumnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir di sini pingin lagi meminta kebenaran daripada Al-Qur'an. Dalam arti kata menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merekayasa pembohong daripada pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti sekarang ini kan. Ada film fitnah sebagaimana yang sebelumnya kita utarakan kan pada sesi-sesi sebelumnya, di mana ini penyelewengan Al-Qur'an tadi tidaklah sempurna dan sebagainya kan. Sehingga orang yang masih awam juga, orang yang tak mau mempelajari Al-Qur'an, menganggap Al-Qur'an hanya sebatas pajangan hiasan belaka. Ini jadi kayak mana ini, Ustaz? Kalau dalam kehidupan kita melihat Al-Qur'an sudah lengkap, luar biasa kan begitu. Akan tetapi belum lagi keyakinan orang terhadap Al-Qur'an ini belum meyakininya secara maksimal. Untuk menggugah hatinya kayak mana nih, Ustaz? Ustaz Fajrul. Ustaz Fajrul. Pakarnya nih. Menurut pakar. Iya. Kalau kita kalau bertanya bagaimana untuk menggugah hati, itu adalah sebetulnya hak prioritas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Karena di dalam Al-Qur'an Rasulullah juga pernah ditegur. Artinya engkau diutus ini hanya untuk menyampaikan. Nah, begitu alaikal balagh. Innama alaikal balagh, kan begitu. Ketika Rasulullah sangat menginginkan umatnya itu mengikutinya, tapi pada saat keinginan yang begitu tinggi, pada saat itulah banyak orang yang ingkar. Iya. Gitu. Maka dalam ayat lain juga Allah berfirman lasta alaihim bimusaitir. Artinya tidak semua Anda dapat merekrut mereka untuk mengikuti ajaranmu. Iya. Menjadikan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak usah banyak-banyak harapan, yang penting berbuat. Kita sudah menyampaikan Allahumma inni qad ballaghtu, istilahnya ya Allah, sungguhnya aku sudah menyampaikan apa yang kita sudah disampaikan aja firman dari firman-Mu ya Allah, dan apa yang sudah disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena sekali itu sebenarnya. Jadi memang prinsipnya dakwah ini menyampaikan. Kalau sudah disampaikan terserah orang yang mendengarnya. Iya. Karena jangankan kita sekarang, pada ayat 37 ini di sini bukan saja Nabi Muhammad yang ditantang, Allah ditantang orang kafir. Ini kan suatu tantangan yang bodoh. Waqalu laula nuzila alaihi ayatu mir rabbih. Menantang mereka. Kaum kafir Quraisy itu menantang, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat dari Tuhan? Tuhan turunkan mukjizat kepada Muhammad kalau betul-betul kau hebat. Kan kayak gitu bahasa kitanya. Ini kan suatu hal yang sangat keterlaluan. Jadi dan dakwah itu yang kita hadapi sekarang pun ada yang masih bernada demikian. Kalau ustaz tuh hebat, cobalah ustaz tuh makmurkan sendiri, jangan taunya ceramah aja, akhirnya dia sendiri keluarganya tak beres katanya, ya kan. Ada kata-kata tantangan. Maka di sini disebutkan Allah itu sangat berkuasa. Innallaha qadirun. Cuman permasalahannya apa? Anda yang berkata itu tidak tahu diri. Walakinna aksarohum la ya'lamun. Jadi sebenarnya ini ayat ini merupakan sugesti bagi para dai sebagai pekerjaan yang paling mulia di bumi ini. Karena apa? Karena dai itu adalah dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara gubernur itu dipilih oleh rakyat. Lebih mulia dipilih oleh Allah daripada dipilih oleh rakyat. Kenapa? Kalau Allah memilih, tidak akan mungkin salah pilih. Rakyat memilih, mungkin salah pilih. karena hari ini dikasih duit, besok dia pilih yang ngasih duit. Iya. Nah. Tapi kalau gubernur terpilih ini apa memang dipilih untuk oleh rakyat, San? Iya, paling tidak rakyat yang memilih, walaupun mungkin tidak 100% memilih dia. Tetapi kalau dai, Allah Subhanahu wa taala yang milih. Yeah. Jadi jangan pernah ada istilah mantan dai. Karena apa? Karena pekerjaan mulia ini kalau ditinggalkan sungguh sangat sia-sia. Sungguh sangat tidak memahami profesi yang mulia, yaitu sebagai penganjur ayat-ayat cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali ini, Ustaz. Ya. Kalau kita melihat lagi dari sisi yang lain dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata laula. Kalau artian di sini, Ustaz, ya, kalau tidak khilaf yang diajarkan Ustaz Fajrul sama saya, kalau orang menyatakan berkata dengan kata laula, itu apa? Tuzilu, apa? Memberikan hinaan sama orang yang berkata itu sendiri. Kan gitu. Jadi faedahnya di sini, sebelum mereka berkata sudah dicela duluan. Apa yang mereka katakan itu apa? Mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Allah? Allah yang maha luar biasa malah menuding Allah. Itu kan sangat bodoh orangnya. Kalau saya ini bilang, kontrolnya udah lose kan gitu. Gak bisa lagi. Banyak orang juga dalam kehidupan kita ini, sudah Allah maha kuasa, mengapa meminta kepada yang tidak yang maha kuasa, kan? Benar gitu. Sekali. Jadi kadang-kadang kontrolnya sudah hilang, ya, dalam artian daya dari Allah itu kurang dipertebal lagi. Jadi orang apa? Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa begini-begini, kenapa tidak diistijabahkan dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin apa disampaikan Ustaz Fajrul tadi, dengan keyakinan yang betul, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan. Iya. Nah, itu terwujud dari sisi kalau kita lihat sosok dari Ustaz Fajrul Haq sendiri, seorang dai, seorang muallim, mufakir. Itu terbukti kita gitu. Iya. Jadi benar sekali kata Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadirun, maha kuasa. Cuman permasalahannya, yakin enggak kita Allah itu maha kuasa? Nah, permasalahannya kan ada rasa ketidakyakinan manusia akan kekuasaan Allah, sehingga kata Ustaz Safiar, mencari tuhan-tuhan lain untuk menyelesaikan permasalahan hidup ini, mengemis dengan makhluk untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal sebenarnya Allah lah yang memenuhi kebutuhan hidup kita, tentu dengan cara berusaha di bumi ini. Dan satu sisi lain, kita juga menemukan apa yang diberikan Allah pada hari ini, itulah yang terbaik yang harus kita syukuri. Karena banyak orang merasa Tuhan mungkin tidak mengabulkan doa kita yang tiap hari kita ucapkan setiap selesai sholat. Kita nyatakan pada hari yang berbahagia ini mendekati pilkada, bahwa yang terjadi pada hari ini adalah istijabah yang paling makbul yang diberikan Allah kepada kita. Kita mungkin meminta yang lain, tapi Allah memberikan yang lain. Yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Yang menurut kita yang kita minta yang terbaik. Tapi karena kita telah memasrahkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kami minta yang terbaik. Kita terkadang minta istri 4 itu terbaik, rupanya mungkin mudarat gitu ya kan. Anak banyak, rupanya mungkin itu mudarat gitu ya kan. Jadi tidak harus dengan banyaknya anak itu menyenangkan, tidak harus dengan banyaknya kendaraan itu menyenangkan, tetapi yang kita minta pada setiap sholat kita, ya Allah berikanlah yang terbaik di dunia dan di akhirat, terserah padamu ya Allah. Karena apa? Engkau maha tahu al-alim, dan engkau maha tahu, dan engkau maha kuasa al-qadir. Inilah mungkin yang kita sampaikan dari surah Al-An'am ayat 37. Memang yang disampaikan oleh Ustadz Arifin itu tadi adalah begitu banyaknya nikmat yang sudah kita rasakan. Benar. Ini menunjukkan artinya kekuasaan Allah itu, tanda-tanda kuasaannya itu tidak dapat dihitung oleh kita walaupun kita menghitung. Benar, tapi benar. Walaupun begitu, manusia tetap saja kufur kepada Allah. La ya'lamun. La ya'walakinna aktsarahum la ya'lamun. Artinya apa? Kalau seandainya pun aku tambah, kata Allah, tetap mereka juga akan seperti itu. Makanya ditahan Allah lah. Tidak mau Allah menjawab apa yang diminta oleh mereka. Karena Allah akan membiarkan, kenapa membiarkan seperti itu? Karena diberi dengan tidak diberinya sama saja mereka. Tidak mau beriman. Tidak mau beriman kepada kaum Allah kafir Quraisy, ya. Kaum kafir Quraisy, dan tidak menutupi kemungkinan terjadi pada saat sekarang ini. Iya, banyak kita sudah nikmat, ya, diberikan Allah rezeki. Tapi kebanyak pun sampai tingginya segunung pun, tapi masih tetap kadang-kadang manusia itu tidak mau beriman dan tidak mau mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat yang sangat buruk ini sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Arifin dan Ustaz Syafiar, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.